Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sambung semula kuliah kita. Yang ni kah? Okay. Kita sambung semula kuliah kita. Tadi kita berhenti di muka surat 11. Kita nak sambung ke muka surat 12. Dalam muka surat 12 tu, tadi Ana dah buat pembetulan terjemahan kepada i'tiqad mengenai usuluddin. Jadi istilah usuluddin tu bukan sebagaimana istilah yang dipakai sekarang. Tapi usuluddin dengan makna asal usul, asas-asas agama. Dan seterusnya dia kata wa yadinu nabihi rabbal alamin. Mereka beragama dengannya kepada Tuhan pemerintah alam, yang memerintah alam. Terjemahan dia kata, dan apa yang mereka i'tiqadkan mengenai usuluddin, dan diberi penjelasan nota penyunting di bawah, dan penjelasan tentang bagaimana mereka beribadah kepada Rab semesta alam. Beribadah ni dia lebih kepada hal-hal ibadat. Tetapi yang dimaksudkan di sini yadinu nabihi itu mereka beriktikad dalam beragama. Beragama ni termasuk ibadat sebahagian daripadanya. Iktikad amal qalbi, amal hati. Ibadat amal jawarih. Kemudian satu lagi amal qawli. Amal qawli perkataan-perkataan. Kita beribadah kadang melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, perbuatan tingkah laku kita, dan juga termasuk amal qalbi, niat kita dan keikhlasan kita, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah kepada kita melalui Quran, melalui hadis Nabi, yang sahih, yang tak sahih tak payahlah. Kadang tu bila dah ada kelebihan terhadap amalan-amalan tertentu, kita buat kerana kelebihan. Dan kelebihan tu belum tentu pasti ketidakkah. Sabit ke nisbah kepada Nabi ataupun tidak. Kalau sabit nisbah kepada Nabi, kita yakinilah. Kita kena meyakini di sebalik amalan yang kita buat dengan janji yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Nabi, daripada riwayat yang sahih, kita yakin. Yang tidak sahih tidak boleh diyakini sebagaimana yang sahih. Semalam kot dia pun tanya anak mengenai syafaat. Siapa? Ha? Yang duduk di belakang. Tanya mengenai syafaat. Yang kita tak pasti, kita tak boleh. Sebab itu perkara gaib. Perkara gaib. Syafaat siapa semalam dia bertanya? Tak payah ni. Yang tanya pasal syafaat anak-anak tahfiz. Anak-anak kita yang dimasukkan ke madrasah tahfiz, hafal Quran, dia boleh memberi syafaat kepada mak ayah dia untuk masuk syurga di akhirat kelak. Anda jawab wallahu a'lam. Syafaat para sahabat. Ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Ada di antara riwayat-riwayatnya sahih dan ada yang tidak sahih. Yang sahih, okey. Yang tak sahih tu kita tak boleh samakan dengan yang sahih. Dia bersifat ghaib, dan yang ghaib sandaran kita hanya Quran dengan hadis Nabi yang sahih sahaja. Yang tak sahih tak boleh. Itu dinamakan yadinun, beragama. Beragama. Mana termasuk akhlak kita. Kita berakhlak mulia. Kita bersabar bila ditimpa musibah. Kesabaran kita tu ada sandaran dia. Ada sandaran dia. Kalau tanpa sandaran, sekadar imajinasi ataupun tiru-tiru. Orang buat macam tu, kita pun buat macam tu. Dia tak menjadi. Ini beragama ni termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. kesabaran kita, nak cakap pasal kelebihan kesabaran senang aja, tapi nak bersabar ketika ditimpa musibah tu bukannya senang. Bukan semua orang berjaya. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Apa lagi yang yang sebut kemarin? Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah. Maknanya kami berkata pada tauhid Allah, mu'taqidin beriktikad dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, yang akan menentukan, yang akan memberi ilmu kepada kita, beri kefahaman kepada kita dan seterusnya, kekuatan menghayati ilmu yang kita dapat ini bergantung kepada taufik dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berusaha, tapi usaha kita sekadar usaha. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kita dapat apa yang kita usaha. Baik cara baik, buruk cara buruk. Buruk pun cara buruk. Baik. Yang ni baru nak masuk baca kitab tu. Muka 16 terjemahan kepada muka 17. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Syirik tak bolehlah sebab Tuhan tidak ada sekutu bagi dia. Tidak diperanakkan dan tidak ada setara dengan dia. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada yang sama tara dengan dia. Innallahu wahid la syarikalah. Sebab tu di Arab Saudi sampai sekarang ni pun kalau di sebelah kawasan timur syarq batimur, kalau ada kematian, jenazah diusung, depa akan angkat telunjuk kanan. Wahidu dia panggil. Dia disebut gitu, wahidu. Mereka dikenali dengan golongan muwahhidin, dan depa selesa dengan panggilan muwahhidin kepada depa. Dan golongan muwahhidin ni dalam sejarah kita umat Islam pernah dijumpai di kawasan negara-negara barat Afrika, Maghribi, Algeria, sebelah sana. Dia panggil golongan muwahhidin. Adapun gelaran Wahabi, mereka tidak selesa dengan panggilan mereka sebagai golongan Wahabi. Mereka kata mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka bukan pengikut Abdul Wahab, bapa pada Muhammad. Alasan mereka kuat. Bapa kepada Muhammad, dia bukan mengikut akidah salaf dak. Dia ikut orang ramai biasa. Tetapi yang mereka ikut ialah akidah yang dipelopori ataupun yang dicetuskan semula oleh Muhammad anak kepada Abdul Wahab. Kalau nak panggil mereka Muhammadiyun, mereka kata boleh, mereka boleh terima. Tapi yang tu nampak eksklusif sangat, golongan Muhammadi. Yang ni golongan Osmaniyah, puak-puak Osmaniyah, kerajaan Turki, kerajaan Osmaniyah dulu. Mereka menggelarkan golongan Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikut dia sebagai golongan Wahabi. Wallahu a'lam. Depa tak selesa dengan panggilan yang semacam tu. Depa kata depa bukan Wahabi. Depa lebih selesa gelaran ataupun panggilan Muwahhidin. muwahhidin. Dia ambil daripada sinilah Tuhan tu bersifat dengan sifat Esa, Ahad. Baik. Syarah kepada kenyataan di atas, innallaha wahidun la syarikalah. Inna nafiyas syarik 'anillahi ta'ala la yatimmu illa binafyi thalathati anwa'in minasy syirk. Penafian syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi melainkan dengan menafikan tiga jenis syirik. Tiga jenis syirik. Syirik yang pertama, syirik fi rububiyah. Tadi kita dah cakap pasal rububiyah. Jadi kita kena menerima tauhid rububiyah sebagai asas utama untuk melangkah ke penerimaan tauhid uluhiyah. Jadi syirik pada rububiyah ini kena dinafikan sama sekali. Tak mungkin ada pencipta lain daripada Allah yang setara dengan Tuhan. Sebab tu jika terdapat sebarang unsur yang membawa kepada kesyirikan pada rububiyah adalah ditolak sama sekali. Syirk asyirku fil rububiyah wa dhalika bi an ya'taqida anna ma'allahi khaliqan akhar. Kalau ada yang beriktikad ada pencipta lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kama huwa i'tiqadul majusil qailin bi anna lisyirki li anna lisyarri khaliqan ghairallahi subhanahu. Sebagaimana golongan majusi yang pernah mengatakan ada Tuhan lain yang mencipta jahat dan ada yang mencipta baik selain daripada Allah. Wa hadha an-naw'u fi hadhihi al-ummah qalilun. Jenis yang beriktikad sedemikian sangat sedikit. Walhamdulillah. Kerana sangat sedikit tu dia kata alhamdulillah, syukur. Sebab tu anak kata tadi kena terbalikkan. Dalam terjemahan tu tadi dia macam seolah-olah segala puji bagi Allah tu merujuk kepada ada pencipta lain yang mencipta keburukan selain daripada Allah. Tak boleh, tak boleh. Itu tak betul. Baik, wa hadha an-naw' fi hadhihi al-ummah qalil walhamdulillah. Wa in kana qariban minhu qaulul mu'tazilah. Sekalipun ada yang hampir daripadanya kata-kata mu'tazilah, innas syarra innama huwa min khalqil insan. Wa ila dhalika al-isharah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sahih al-qadariyyah majusu hadhihi al-ummah. I'tiqad mu'tazilah bahawa kejahatan adalah daripada usaha ikhtiar manusia itu sendiri. Bila Tuhan bagi akal kat kita, kita boleh pilih baik dan buruk. Jadi pemilihan kita dalam hidup kita ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita rasa benda tu baik sebenarnya buruk. Ada yang kita rasa benda tu buruk sebenarnya baik. Kan? Bagi kita. Bagi Mu'tazilah dia kata pemilihan itu adalah daripada pemilihan kita sendiri. Tak ada campur tangan qada dan qadar Tuhan. Dah, dah, dah. Hidayat Tuhan tetap ada. Pada masa yang sama Tuhan bagi kat kita akal fikiran dan kita boleh pilih. Kemampuan akal fikiran membuat pilihan ini juga terhad dan berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap hamba dia. Dia bagi akal, dia suruh kita buat pilihan. Pada masa yang sama bila kita pilih yang baik diberi ganjaran pahala. Bila kita pilih yang buruk disiksa. Itu keadilan dia. Dia bagi pahala, kurniaan Tuhan, limpah kurnia dia, dia bagi pahala kat kita. Sepatutnya kalau dia tak bagi apa pun tak apa lah, tapi Tuhan limpah kurnia dia bagi. Bila kita pilih yang buruk, maknanya dengan kerelaan hati kita menerima balasan buruk sebab telah dijanjikan sebelumnya. Kita dah tahu pilih buruk balasannya buruk, pilih baik balasannya baik. Tiba-tiba kita pilih yang buruk juga, mana dengan kerelaan hati kita membuat pilihan, kita kena bertanggungjawab. Sebab tu balasan buruk itu, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kita tak boleh kata Tuhan tu zalim. Nabi kata dalam sebuah hadis, dia tak takut kepada kezaliman Tuhan, kerana Tuhan takkan melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba dia. Yang dia bimbang kezaliman diri kita terhadap diri kita sendiri. Dah tahu, dah buat juga. Okey. Mu'tazilah ni kita bergaduh dengan dia dalam banyak benda. Mu'tazilah ni cerita lama, cerita lama. Tapi Mu'tazilah dalam bentuk moden ni masih ada, masih berterusan. Golongan-golongan free thinker, kebanyakan golongan free thinker lah. Mu'tazilah ni dia macam penyakit, penyakit yang mudah berjangkit kepada orang cerdik. Apa nama, Ibn Hazm, cerdik orangnya dan hebat orangnya, tapi masalah dia ditimpa dengan penyakit akidah i'tizaliyah. Dia orang cerdik, bila tahu, dia tahu kata dia cerdik, eh payah kalau dia tersilap langkah, payah nak perbetul. Dia tak mudah menerima, dia rasa orang lain tu tak cerdik, dia seorang je lebih cerdik. Tapi kalau orang cerdik, dia tak tahu kata dia cerdik, mudah kita dekati dia. Pepatah Melayu pun ada kata, cerdik boleh ditumpang, bodoh tak dengar kata. Okey. Al-Qadariyah Majusu Hazihil Ummah. Qadariyah ni golongan yang menyerah bulat-bulat kepada qada dan qadar. Semuanya menyalahkan qada dan qadar. Tuhan cipta Abu Jahal, Abu Lahab. Tuhan bagi peluang kat dia hidup sampai lanjut usia. Tuhan bagi akal fikiran kepada dia. Pada masa yang sama, Tuhan utuskan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kepada dia, menceritakan tentang baik buruknya, baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Jadi dia sendiri yang buat pilihan. Pemilihan dia tidaklah bermakna dia berkuasa sepenuhnya untuk pilih, tetapi atas dasar akal fikiran kurniaan Allah, dia menyalahgunakan kepintaran, kehebatan berfikir untuk memilih buruk, jalan yang buruk dengan balasan yang buruk yang telah dimaklumkan, maka dia wajarlah dikenakan hukuman. Kalau di akhirat kelak dia masuk neraka pun tak naya. Tapi Qadariyah ni dia menganggap kita ni macam skru, yang macam skru. Skru bila dibubuh di mana-mana, alah, tak lebih daripada itulah, kita kilang ya. Apa yang kita buat? Kita tak ada apa. Semuanya Tuhan. Dah, bukan begitu. Sebab tu orang gila, orang yang tak sempurna akal, tidak dipersalahkan. Dia juga manusia, hidup biasa macam kita apa begitu begini, tapi dia tak ada, dia akal tak sempurna. Dia gila. Jadi tidak dipersalahkan. Begitu juga kanak-kanak yang belum mencapai umur matang, boleh berfikir sendiri. Kanak-kanak ni tidak dipersalahkan. Orang tua yang sudah tua, lanjut usia, jadi kanak-kanak balik semula, juga tidak dipersalahkan. Ada hukum hakam yang sesuai dengan mereka. Wanita yang dikenaki menutup aurat, tapi bila dah tua, ada sikit kelonggaran. Al-qawa'id minan nisa, orang wanita-wanita yang telah lanjut usia ada sikit kekurangan. Tabarrush dia ada kelonggaran. Dia tak ada keinginan, tak ada hajat nak berkahwin lagi semula. Tapi akhir-akhir ni wanita tua pun kahwin lagi lah. Tak apalah. Dunia berubah. Bila anda tengok dalam surah Ba'. Dia kahwin dengan perempuan tu umur 100 tahun lebih. Ada dalam minggu dua ni dengar cerita. Tapi kot dia nak harta kot. Perempuan tu kaya kot. Apa di Terengganu ada seorang. Apa nama? Cik Wuk. Cik Uruk kahwin dengan perempuan dia, suami dia tu umur 20-an kan. Tapi itulah, suami ni tak cerdik lah, jadi penagih dadah kan. Penagih dadah. Yang kawan tu baiklah Cik Uruk tu nak tumpang kasih dengan dia, dan dia kata kalau suami dia tu nak kahwin lain dengan perempuan yang lebih muda pada dia pun, dia rela. Dia rela. Dan dia yang memberi sara hidup punya baiknya perempuan. Tapi yang laki-laki ni tak ada akal, tak cerdik. Akhirnya jadi penagih dadah, masuk pusat pemulihan. Pun perempuan tu duk piantak, pi jumpa, piantak makanan. Nak buat guna ni? Tutup sat. Tutup sat, tutup sat. Ala. Ya. Okey. Okey okey. Tapi duit pun esok lah ambil ya. Okey okey okey. Okey. Okey baik. Cina nak pergi buat kerja di rumah, tak ada orang, tak balik. Ingat kau kerja. Apa tadi duk cakap tepuan tadi? Tapi akhir-akhir ni senyap dah, tak tahu apa cerita. Mudah-mudahan selamatlah. Selamatlah mereka. Tapi itulah maknanya, kadang-kadang kita ni tak sedap diri dengan nikmat kurniaan Tuhan kepada kita. Kita tak sedar. Jadi ada orang dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, dia menyalahgunakan. Ada orang dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, digunakan dengan sebaik mungkin, dan bertuahlah dia untuk dunia dan akhirat dia. Okey, kita teruskan. Hadis mengenai Al-Qadariyah Majusu Hazihil Ummah. Hadis ini ada sebahagian di kalangan ulama' kita membahagikan umat ni kepada yang beriman sebagai Muslim, Muslim mukmin sejati, dan sebahagian yang tidak beriman, tak kira beragama apa selain daripada Islam, dikira sebagai bukan Islam, dan mereka adalah Majus Hazihil Ummah. Majus ni tidak hanya ditujukan kepada yang penyembah api sahaja, tapi yang tak sembah Tuhan, tak sembah Tuhan yang sebenar, juga dikira sebagai Majus Hazihil Ummah. Wallahu alam, itu pandangan mereka, juga kaitkan dengan hadis ni. Pecahan yang kedua daripada syirik yang perlu dinafikan sama sekali dalam i'tikad kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah asyirku fil uluhiyah, syirik pada dalam soal ibadat. Syirik dalam persoalan ibadah ini perlu dinafikan sama sekali. Awil ubudiyah, uluhiyah, ubudiyah, sama maksudnya, sama maksud. Wa huwa an ya'buda ma'allahi ghayrahu minal anbiya'i was-salihin, ialah beribadah bersama dengan Allah selain Allah dari kalangan anbiya' ka ataupun orang salih ka, kalistighathati bihim walida'ihim 'inda syada'id, minta pertolongan, seperti minta pertolongan dengan para anbiya', para salihin, minta pertolongan yang berlaku selepas mati, istirahat selepas mati, ataupun semasa hidup tapi dengan tanpa kehadiran. Ya Allah, dengan nama Nabi-Mu Muhammad, tolonglah bagi ini. Tak boleh. Walaupun semasa hayat Nabi, tapi kalau dengan kehadiran Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad doakan untuk mereka. Ini pernah berlaku di kalangan para sahabat Nabi. Pernah berlaku. Sehingga ada salah seorang sahabat yang buta. Buta mata. Dia minta Nabi doa supaya Tuhan bagi dia nampak semula. Nabi kata kat dia, hang berdoa. Tak, dia kata. Nabi berdoa untuk dia. Dia nak Nabi berdoa untuk dia. Kalau tak boleh, Nabi larang dia. Tapi Nabi tidak melarang dia. Cuma Nabi suruh dia berdoa sendiri. Dia kata, tak, dia nak Nabi berdoa untuk dia. Sampai tiga kali akhirnya Nabi berdoa untuk dia. Dan dia dapat lihat balik semula. Dia dapat lihat balik semula. Ialah nikmat penglihatan ni Allah sajalah yang Maha mengetahui. Kalau kita tak nampak, baru kita tahu. Hilang nikmat penglihatan, tahulah nilai besarnya nilai di sisi Allah kepada kita yang Tuhan beri. Ni bila kita tak berapa nampak, pakai spek mata pun perasa lagu berat dah ni. Tiap-tiap kali nak tengok, nak kena tengok spek mata. Maknanya Tuhan tarik dah sikit-sikit. Ana pernah pergi nak dapatkan rawatan daripada doktor mata. Pergilah kat dia. Ana tak tahu cerita. Dan tak pernah kali pertama pergi. Dia cek, dia kata suruh baring dia atas katil di bilik doktor. Dia titik-titik mata, titik sekejap berserap ubat tu. Hilang, tak nampak apa. Tak nampak dunia. Ya Allah, punya terkejut tak kira dah. Ana tak tahu ana duduk di mana. Tak nampak mata langsung. Ana nak bangkit, dia kata jangan. Duduk. Tiga jam tak nampak. Ya Allah, tiga jam tak nampak. Rasanya macam hilang langsung penglihatan. Rupanya dia nak tengok selaput tu setakat mana, apa nama, selaput dalam mata ana. Ana duduk tunggu. Dia main cek lagi sekali-sekala, dia main cek. Lama dia kata okey, tiga jam you kena duduk sini, kena tidur. Dia kata tu ana duduklah tiga jam. Lepas tiga jam tu nak celik mata, rasa pedih-pedih, tapi mula dah nampak bayang-bayang, rasa lega sikit. Dah nampak elok tu ana bangkit. Dia tak pergi ana bangkit, so ana tunggu lagi sampai tiga jam. Bangkitlah, dah boleh bangkit, nampak elok. Pergi keluar daripada bangunan, tak boleh buka mata. Rasa dengan silau cahaya matahari tu, tak boleh tahan. Padahal Lana pergi seorang-seorang, kemudian bawa kereta sendiri, spek mata hitam tak bawa. Orang yang tahu dah cerita ni, bawa spek mata hitam, pergi orang tolong bawa kereta. Pergi tak pergi seorang diri. Yang mana tak tahu cerita, pergi lagu tu saja. Allah, akhirnya pergi gagah buat lagu tu. Tudung mata, pergi sampai kat kereta. Makin jauh juga. Ambil kereta, masuk dalam kereta, cari spek mata hitam. Ada dalam kereta. Pakai spek mata hitam, bolehlah bawa pelan-pelan kereta sampai balik rumah. Lepas dia suruh pergi pula, ana tak pergi dah. Sampai hari ni, ana tak pergi dah. Pergi pakai mata lain di hospital USM. Pergi dia cek, dia kata, mata ana ada selaput sikit. Tapi tak teruk, terpulang. Dia kata nak buat operation pun boleh, ataupun nak tangguh dulu pun boleh, tak masalah. Ana kata kat dia, ana dah 10 tahun doktor kata kat ana mata ana dah jadi selaput. 10 tahun dah. Sampai hari ni pun dia masih kata selaput tu sikit. Maknanya biar-biar. Dia kata pilihan you, dia kata tak ada masalah. Dia kata nampak elok, nampak. Ana pakai spek ni, ana pernah pakai sampai 10 tahun. Lepas tu belaga pintu lift. Ana naik lift, nak terkeluar tu, terbidai pintu, kena spek mata, pecah dua-dua kaca. Dua-dua. Tapi tak luka, tak apa. Ana terkejut tu, ana tak pakai spek mata lama, tak pakai spek mata pun bertahun-tahun tak pakai spek mata. Tak apa, boleh. Sampai nak balik, bila duk tengok komputer, telefon, tak boleh. Kena pakai spek mata. Pakai pun masa nak baca, masa nak tengok komputer, nak tengok ni. Saja-saja tak pakai. Bawa kereta tak payah pakai. Tak payah, alhamdulillah. Itulah nikmat ni, bila hilang baru kita tahu nilai harga nikmat. Ni gigi kita ni. bila hilang, jatuh sepuntung, tahulah nilai nikmat, walaupun teknologi boleh bantulah separuh-separuh jalan, buat gigi palsu, tapi tak sama dengan hak asal juga. Anda masa nak pencin, mereka suruh pergilah cek, macam-macam lah cek, termasuklah cek gigi. Pergi cek gigi, doktor gigi kata kat anda, sementara duk tunggu giliran anda, dia kata tolong bagi ceramah sat kat pesakit-pesakit gigi ni, macam mana boleh gigi anda tahan. Anda kata anda tak ada apa nak ceramah, apa nak beritahu, apa gigi Tuhan bagi. Gigi anda 32 batang, tak ada satu pun yang rosak. Doktor tu doktor Mesir di hospital USM lah di Kuala Batas. Dia kata kat anda 10,000 orang kot seorang macam ni. Oh Alhamdulillah, anak kata, Tuhan pilih aku. Daripada 10,000, Tuhan pilih aku. Alhamdulillah, syukur. 32 batang, tak ada apa. Kepala lutut ayam tu, kalau yang goreng, favorite anak. Sampai ke hari ni anda boleh pepak makan. Selesa. Tulang-tulang apa? Tulang rawan. Harimau-harimau menangis. Anda boleh makan, tak ada masalah. Alhamdulillah. Orang cerita kata sakit gigi ni, ayam kukuk pun nak marah kan? Anda tak pernah rasa sakit gigi lagu mana, anda tak tahu. Anda tak tahu cerita. Lepas tu, doktor kata, dari masa ke semasa, eloklah pergi buat rawatan. Pergilah. Last kali menggali tahun lepas kot, anda pergi doktor baru. Doktor lama tu orang Mesir, hak baru ni pun orang Mesir, di IPPT, Institut Perubatan Modern, USM. Dia kata kat anda, bukan 10,000, ratus-ratus ribu orang seorang macam hang. Anda kata biarlah betul. Biarlah betul. Dia kata betul, tak mengulang dan tak ada apa pun. Mereka nak cari rahsia bagaimana gigi anda boleh berdaya tahan macam tu. Mereka ambil apa, X-ray nak tengok rahang anda ni macam mana, belik ni. Mereka bayar anda setiap kali anda pergi RM20. Anda kata ada kesan negatif tak? Dia kata tak, tak ada kesan negatif. Sebab dia punya radiasi tu rendah, taklah tinggi. Dia pun heran, dia pun tengok kata, semua nak bagi ceramah, anak tak tahu nak bagi ceramah apa. Dia lah kena bagi ceramah, bidang dia nak cerita gigi lagu mana, kita mana nak tahu. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Anak senantiasa bersyukurlah nikmat Tuhan bagi. Ada orang lain pula dapat nikmat yang lain pula. Orang lain pula dapat nikmat yang berbentuk lain. Boleh jadi. Ini anugerah Tuhan lah. Tengok kawan-kawan yang tak boleh jalan. Allah, kemarin anak yatim tak boleh jalan, saraf, masalah saraf, dia tak boleh nak imbang badan dia, padahal umur berasan 20-an, tak sampai lagi. Itulah nikmat Tuhan bagilah. Yang Tuhan tak tarik kot ni, dia bagi kot lain. Wallahualam, masing-masing buatlah tu. Okey, syirik pada uluhiyah, pada ibadat ataupun ubudiyah, wa huwa an ya'budu ma'allahi ghairahu minal anbiya. Sembah ataupun beribadah kepada selain daripada Allah, termasuk pada para anbiya. Sebab tu kita nak puja Nabi Muhammad yang bukan-bukan secara berlebihan, tak boleh, tak boleh. Berzanji marhaban, ada sikit-sikit unsur puja secara berlebihan. Kita bimbang takut masuk di bawah kategori syirik dengan Tuhan. Dia kata apa? Anda pun lupa dah, saya sengah. Dulu duk marhaban juga. Zaman-zaman jahiliah dulu marhaban. Marhaban ya nura aina. Selamat datang wahai cahaya yang kami lihat. Ana tak pernah tengok cahaya. Kau orang lain nampak, dia boleh ceritalah. Bila kita bangkit, baca berzanji dan habis separuh jalan, bangkit berdiri, marhaban. Marhaban tu maknanya selamat datang. Ya nura aina, wahai cahaya yang kami lihat. Marhaban jaddal Husain ra'aina. Selamat datang Tok Wan Husain. Kami lihat. Siapa yang pernah lihat dalam majlis marhaban Nabi datang? Cahaya pun tak nampak, Nabi datang pun tak ada. Ni mendewa-dewa. Ada unsur mendewa-dewa secara berlebihan. Patut dihentikan. Patut dihentikan. Apa bila habis berjanji tu? Attirillah. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin. Apa lagi? Bi'arfin tu dengan bau-bauan, wangi-wangian. Kubur Nabi tu disembah dengan bau-bauan dan wangi-wangian yang sedap-sedap lah, yang cantik-cantik, yang bagus-bagusnya lah. Memanglah dia pergi jurus ku dinin-dinin kubur Nabi tu. Sampai sentiasa duduk basah. Sentiasa duduk basah. Wangi lah. Kubur siapa pun kalau pergi jurus lagu tu wangi. Wangi. Dia bubuh wangi-wangian tu tak apa. Tapi janganlah sampai kita sujud. Ana pergi, ana berbalik dari China. Di kubur Sa'ad ibn Abi Waqqas di China. Di dakwah. Wallahu'alam. Ana tak tahu sahih ke tidak. Ada masjid di sebelah dan kubur di sebelah masjid tu. Pi tengok, dia pun duduk sujud. Hak rokok ana tak apa nampak lah, tak nampak. Tapi yang sujud ni laki-laki perempuan. Yang duduk baca apa, tak tahu bahasa dia. Ana cuba nak bercakap pun tak ada siapa yang faham. Ruang tu sempit, ruang tu sempit. Jadi dalam ana rasa 10-15 orang muat. Ha, tapi kah pakai duduk sujud, ramai yang duduk sujud-sujud. Ish, teruk betul lah. Kalau betul pun tak boleh buat macam tu. Kalau betul kubur tu kubur Sa'ad bin Abi Waqqas pun tak boleh buat. Kalau tak betul, lagilah tak kena. Lagilah tak kena. Duduk sujud. Kubur tu sendiri dia punya keranda batu. Dak. Batu. Batu ukiran. Batu yang dipahat. Ha. Besar. Tengok. Dan tak terkejutlah bila anda tengok tu, tak terkejutlah sebab sebelum ni anda pernah tengok kubur-kubur para anbiya, kubur Nabi Yahya, kononnya kubur Nabi Zakaria dalam gereja di Spain, di Spanyol. Dia buat macam itulah. Dia apa nama, keranda tu daripada batu yang dipahat. Tapi dalam tu ada apa tak tahu. Besar lah tempatnya. Yang ni didakwa kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang sahabat Nabi yang diberi berita gembira sebagai ahli syurga, salah seorang ahli syurga. Dan pada ketika dia masih di Mekah lagi, dia sakit teruk. Kemudian dia nak wasiat harta dia supaya diagih-agihkan semua harta dia. Sebab dia kata dia hanya ada anak perempuan saja, anak laki-laki tak ada. Jadi anak perempuan ni bila kahwin, dia tumpang laki dia lah, suami dia lah. Dia nak wakaf, dia nak wasiat supaya diwakafkan harta dia semua sekali. Nabi larang. Lepas tu dia kata separuh. Nabi kata tak, banyak. Dia kata 1/3. Nabi kata 1/3 pun banyak. Tapi Nabi benar. Maknanya kalau kita sakit teruk, kita hanya boleh wasiat harta kita tak lebih daripada 1/3. 1/3 tu pun dah maksimum. Kurang lagi baik. Kita tinggal anak cucu kita dalam keadaan yang senang, boleh makan minum, lebih baik daripada kita tinggal mereka dalam keadaan apa-apa, sampai nak makan pun tak ada. Tapi itu dia lah, apa pun harta kita banyak ke sikit ke, kena tinggal, kena tinggal, tak boleh bawa bersama. Yang bawa bersama amalan kita, al-baqiyatus salihat. Baqiyat maknanya baki-baki harta, amalan, amal salih yang akan bersama dengan kita. Yang lain, yang lain belum tentu, belum tentu. Sekarang ni proses agihan harta pusaka ni agak moden dan pantas. Tak sampai seminggu kita mati, habis dah di perain. Dulu sampai berlapis-lapis generasi tak selesai-selesai pusaka, jadi susah. Sekarang dipermudahkan, baguslah dari satu segi. Tapi dari satu segi pula maknanya mereka lebih menumpukan pada harta. Kita tak mati lagi pun dia pun nak bagi dah. Kita tak mati lagi pun dia pun nak bagi dah. Apa? Dia panggil apa? Apa dia panggil apa? Tak ni, amanah raya ni. Dia suruh kita agih siap-siap dah sebelum kita mati pun lagi. Wasiat. Wasiat. Ha. Ha. Dia wasiat tak boleh. Wasiat kepada bukan waris jadilah. Kita wasiat kat siapa-siapa yang kita kenal, yang kita puasa nak bagi, itu boleh, boleh, boleh. Bila kita mati terpakailah wasiat tu. Tapi kalau wasiat kepada waris yang jika kita mati dia akan dapat pusaka, tak jadi. Wasiat tu tak jadi. Ha. Tak boleh, tak boleh. Tak tahu tu yang mereka buat helah, kata hebah pula tu. Hebah ni tak mati pun jadi dah. Habis kita kita duduk makan harta mereka pula. Ha, tak boleh, tak boleh. Benda tu tak kenalah. Anak kata hukum Tuhan tu lebih baik lah. Kok mana pun hukum Tuhan, kita redha dengan hukuman Tuhan. Kita tak boleh angkut banyak mana harta pun, tak boleh bawa masuk kubur kita. Amal salih kita melalui harta. Melalui harta, melalui amal tubuh badan kita, melalui sedekah jariah, semuanya boleh, boleh kita lakukan masa kita masih hidup. Bila dah mati nanti, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus amal melainkan tiga perkara saja, termasuk anak saleh yang sering berdoa untuk kita. Baik, al-istighasah bihim, minta pertolongan dengan para anbiya ka, para salihin ka, wanida'ihim inda syada'id, seruan terhadap mereka ketika bencana, wanahwi zalika, dan seumpama demikian itu. Wa hadha ma'al asafi fi hadhihi al-ummah kathirun, ini agak mendukacitakan pada umat ini, ramai yang buat begitu. Wa yahmilu wizrahul akbar ulaikal masyayikh, dan akan menanggung dosanya yang lebih besar ialah mereka-mereka yang dianggap syekh-syekh, tok syekh, tok syekh, alladzina yuayyiduna hadzan naw, mereka yang menyokong bahagian ini daripada syirik, maknanya pecahan syirik yang kedua ni, bismi tawassul, dengan makna tawassul, yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakannya dengan nama-nama yang lain. Bermakna tawassul ni dengan menggunakan orang-orang saleh yang dah mati, jodoh lambat, pilah kat kubur-kubur mana-mana. Tempat kita ni semakin hari semakin kurang lah, taklah banyak dah. Tapi kalau dulu-dulu memanglah buat puluk kunyit, puluk kunin di kubur-kubur dulu-dulu lah. Lah ni tak tahulah, tak pernah nampak. Kita pun tak peduli sangat dah. Ada lagi. Ada lagi. Oh. Yang di Penang tu, Masjid Nagor tu, bukan masjid pun, nama aja. Ha, ha. Tok Nagor tu mati di India, bukan mati di Penang. Kononnya dibawa tanah kubur dia sikit buat main ke Penang ni. Ha, segenggam ke buat main. Tak tahulah. Majlis agama nak musnahkan pun tak boleh. Jadi heritage lah. Wallahu alam boleh jadi. Baru-baru pula dah. Allah. Dalam tu ada pisang, ada apa? Banyak. Makanan orang kot tu boleh pergi makan free lah kot tu. Masjid Agur. Ha. Dekat Kasim tu. Ha, Kasim tu dekat dia. Ha. Dia tak besar pun, kecil je, tapi dikunjungi oleh bukan saja orang Islam, bukan Islam pun pergi. Hindu pun pergi. Oh, pakai pergi belakang. Ada dekat Bukit Damba, bukan Bukit Jambu. Situ Hindu di kuil kecil situ. Tapi orang kita pergi duk minta katalah minta pertolonganlah. Minta dia doa ke, dia buat apa ke, dia khatiarlah. Oh, pi. Orang Islam pun pi. Hindu tak kisahlah. Memang dia pi lah, Tok Syekh dia. Tapi yang Melayu-Melayu yang Muslim ni pi juga. Pergi juga. Depa duk tanya ana, ana kata, tak boleh lah lepas tu. Depa kata menjadi. Ah, itulah. Pasal menjadi itulah. Jadi tawassul ni, tawassul dengan orang yang dah mati tak kira siapa, tak boleh. Dia tawassul yang dibolehkan hanya tiga saja. Tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tawassul dengan amal saleh kita sendiri. Tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup, kita minta bertawassul dengan dia, tolong doa untuk saya, dia angkat tangan berdoa. Boleh, tak ada masalah. Adapun yang dah mati, dia nak doa untuk diri dia pun tak boleh. Hak yang dah mati dah ni. Kita nak pergi tolong, minta tolong dia, lagilah tak boleh. Kita yang masih hidup, doalah sendiri untuk kita. Untuk dia yang dah mati, kita boleh doa untuk dia yang nak mati, yang dah mati. Dia nak doa untuk kita, tak boleh. Tak boleh. Ketika berlaku kemarau panjang di zaman Saidina Umar, waktu tu Nabi dah wafat, Umar jadi khalifah. Sahabat-sahabat Nabi masih ramai lagi yang ada. Umar pilih Abbas, Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dia pilih Abbas untuk mendoakan supaya kemarau ni dikurniakan dengan hujan secepat mungkin. Abbas angkat tangan berdoa. Ha, doa. Padahal kubur Nabi duduk dekat tu saja. Pasal apa Umar tak pergi? Dan tak ada bantahan dari kalangan para sahabat Nabi, ikutlah Umar ni hina Nabi, tak pergi minta kat Nabi. Dah. Semuanya setuju. Dan daripada situ hadis tu, dikira hadis yang berkaitan dengan tawassul dengan orang saleh yang dah mati ni tidak dibolehkan, dan yang dibolehkan bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Boleh. Dia nak berdoa untuk diri dia pun boleh, dia nak berdoa untuk orang ramai pun boleh. Berdoa untuk orang ramai lebih digalakkan daripada berdoa untuk sendiri-sendiri. Kecuali kita dalam sembahyang kita, bila kita duduk antara dua sujud, lepas bangun daripada sujud yang pertama, setiap rakaat kita baca Rabbi ighfirli warhamni wajiburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak bolehlah kita baca Rabbi ighfir lana untuk orang ramai. Tak. Ini dalam sembahyang. Kok mana pun kita terikat dengan sembahyang yang ditunjuk oleh Nabi SAW pada kita. Nak baca a'udzubillah ketika nak mula baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dak tak boleh. Bismillah ada. Mula baca Fatihah dengan bismillah ada. Mula baca surah dengan bismillah ada, jika di awal surah. Jika di pertengahan surah tak payah, tak perlu. Tak boleh. Tak perlu. Apatah lagi nak baca auzubillah pula lagi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi sembahyang ni bukan boleh direka-reka, bukan boleh ikut sedap rasa, cita rasa, tak boleh, tak boleh. Kena ikut sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nak tambah sepatah pun tak boleh, nak modify pun tak boleh. Tak boleh. Jadi bertawassul ni kena ingat tiga tu yang jelas dibolehkan, manakala yang selebihnya ada riwayat-riwayat tapi tak ada riwayat yang sahih yang membolehkan. Yang ketiga, syirik yang ketiga, syirku fi sifat, wa zalika bi an yasifa ba'd khalqihi ta'ala bi ba'd sifatil khassah bihi 'azza wa jal ka'ilmil ghaib mathalan, wa hadha an-naw' muntashirun fi kathirin min as-sufiyyah wa man ta'athara bihim mithlu qawli ba'dihim fi madhihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syirik yang ketiga, syirik pada sifat. Kita menyifatkan dengan sifat-sifat yang keterlaluan kepada mana-mana makhluk yang sebenarnya tak layak bagi dia. Seperti mendakwa ada makhluk yang tahu gaib. Dah tak boleh. Ni sempena Lion Air jatuh ni. Kononnya ada pramugari kot. Pramugari yang kata apa? Yang tulis kata dakwa seolah-olah dia tahu kata kapal terbang tu nak jatuh esok. Dah dia tak tahu, dia tak tahu. Allah yarham mufti Pulau Pinang, bekas mufti Pulau Pinang Datuk Mak Sarir dulu kan, dia duduk sakit dan hari dia nak mati, taklah sakit teruk sangat, hari dia nak mati pun macam biasa juga, tapi dia kata kat perempuan dia, pergi ambil buat keluar duit di bank banyak sikit dan pecah, ambil duit pecah siap-siap. Bini dia kata nak buat apa duit ni, kita nak belanja hari-hari ni cukup dah, ada dah, tak payah pergi ambil di bank, ada esok habis ni baru kita pergi ambil. Dia duduk suruh bimbit juga, kawan ni pun pergi ambil lah, dia kata tak cukup, pergi ambil lagi. Tak apalah, kawan ni pun ikut balik main. Dia kata hari ni dia nak makan sebelum Hari Raya Aisyah. Hari-hari dia makan lepas Hari Raya Aisyah, tapi hari ni dia kata dia nak makan sebelum Hari Raya Aisyah. Sebelum Hari Raya Aisyah, so sediakan makanan dia nak makan. Kawan ni pun sedialah makanan sebelum Hari Raya Aisyah, makanlah. Lepas-lepas Hari Raya Aisyah mati. Mati mudah pun. Atau kami pergilah mengunjung esok tu. Dah dia mati, pakat pergi mengunjung lah. Orang dia cakap lah ramai-ramai. Macam dia tahu kata dia tu mati. Eh, kata tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Orang lain pun tak tahu. Bini dia pun tak tahu. Kalau tahu, dia kelang-kelabut, kelang-kelibut lebih lah pada tu. Tak tahu, tak tahu. Jadi kita jangan mudah terpedaya dengan hal-hal yang semacam tu. Mungkin kita diuji, keimanan kita diuji dengan contoh-contoh yang sedemikian. Boleh jadi, dari masa ke semasa. Kadang-kadang mak kita, orang tua-tua kita dengan anak-anak kita, anak kita nak balik rumah dia, kita rasa risau sangat. Rasa risau, tiba-tiba dia rasa risau. Tak usah balik lah hari ni, duduklah dulu, tidur sini lah, esok lah balik. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Tu dia lah. Aku duduk kata dah. Bukan dengan sebab dia duk, kita duduk kata lagu tu dah. Memang Tuhan dah takdir begitu. Kadang-kadang kita kata tak jadi pun. Tak jadi apa pun. Kadang tak kata pun dia jadi. Jadi benar-benar yang bukan-bukan tak boleh, tak perlu didakwa. Tak perlu kita mudah percaya dan mendakwa yang bukan-bukan. Kerana tu termasuk dalam kategori syirik pada sifat-sifat yang tidak layak bagi seseorang mengetahui, seperti mana mengetahui perkara-perkara gaib, dan ini biasanya didakwa oleh golongan sufi dan mereka-mereka yang terkesan dengan amalan yang sedemikian, termasuklah mendakwa dengan sifat-sifat Nabi yang berlebihan, yang berlebihan. Boleh jadi, boleh jadi, sebab dia ada unsur berlebihan. So ada ungkapan di sini, dia kata fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya daripada kemurahanmu adalah limpahan kebaikan dunia dan pasangannya, iaitu akhirat, dan di antara ilmu-ilmumu adalah ilmu lauh, apa yang terkandung, dan al-qalam, apa yang tertulis. Tak, lauh ni maksud dia merujuk kepada lauh al-mahfuz. Lauh ni kalau dalam bahasa pasar orang Arab, maki. Maki, kita kata lauh kat dia marah. Oh, pukul kita nanti. Janganlah nak kata lauh kat dia. Melayu nak kata apa? Lauh ni asal makna papan batu. Papan batu tu lauh. Kita tak kenal dah papan batu. Generasi yang 2-3 generasi sebelum kita dulu belajar pakai papan batu. Tulis. Itu belajar-belajar, ingat, hafal, pergi ingat semua, padam. Tulis hak lain pula. Macam itulah sampai habis mengaji. Itu bandingan bagi orang yang bodoh. Dia kata lauh. Itu maki. Itu orang cakap-cakap orang awam. Tapi dalam Al-Quran, Tuhan sebut fi lauhin mahfuz, catatan yang Allah perintahkan kepada kalam. Kalam ni makhluk ciptaan Tuhan. Tugas dia untuk mencatat. Catatan yang dicatat oleh kalam ni disimpan di tempat nama dia lauhil mahfuz. Lauh, tempat simpanan tulisan yang terpelihara dengan baik. Al-Quran, Al-Quran kalam Tuhan, dan diturunkan daripada Arash ke Baitul Izzah di langit yang pertama, dan situ disimpan. Kemudian Jibril bawa kepada Nabi Muhammad mengikut peristiwa keperluan yang diperlukan dan peristiwa yang memerlukan jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril akan bawa sikit demi sikit, sikit demi sikit, sehinggalah sempurna. Sempurna Quran, sebuah Quran. Setiap tahun setelah Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, setiap tahun Jibril bila tiba bulan Ramadan, dia akan semak dengan Nabi apa yang telah disampaikannya kepada Nabi sepanjang tahun yang berkenaan. Tahun yang kedua sama, tahun yang ketiga sama, tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat, dua kali Jibril buat semakan dengan Nabi. Mana tak ada silap, tak ada kesilap, tak ada tercicir, tak ada yang tertinggal. Tak ada. Tidak sebagaimana dakwaan Syiah yang mengatakan ada beberapa surah yang tercicir. Ada beberapa ayat yang tercicir di sana sini. Itu dakwaan palsu yang tidak boleh diterima. Tidak punya alasan, tidak punya bukti. Kita punya alasan, kita punya bukti. Riwayat-riwayat yang sahih, Jibril semak dengan Nabi berkali-kali, bukan sekali tapi berkali-kali. Tahun yang terakhir, Nabi pun tak tahu yang tahun tu dia nak mati. Tapi dengan takdir Tuhan, tahun yang berkenaan Jibril datang semak dua kali. Akhirnya selepas itulah, pada bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal, wafat. Jadi Jibril pun tak tahu kata Nabi nak wafat hari itu. Dia hanya menjalankan tugas. Dia pun tak tahu benar ghaib kecuali yang dimaklumkan kepada dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Okey, rasanya al-qalam pun dah bila kan? Ada cerita dah kalam tadi. Belum. Al-qalam ni makhluk ciptaan Tuhan setelah Tuhan cipta langit dan bumi. Ataupun sebelum, wallahu alam. Setelah tu. Ha? sebelum langit dan bumi dan isi kandungan langit dan bumi diciptakan, kalam diciptakan terlebih dahulu untuk mencatat segala-gala ketetapan peristiwa yang Allah tetapkan, yang Tuhan nak jadikan. Kalam di Allah. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Kita tak ada maklumat. Dalam Quran Tuhan cerita nun wal qalami wa ma yasturun. Nun Tuhan saja yang Maha mengetahui. Maksud nun satu huruf, satu ayat. Satu huruf, satu ayat. Nun Allahu a'lamu bi muradih. Wal qalami demi qalam. Apakah kalam itu pensel, pen? Dah. Makhluk ciptaan Tuhan, kita tak tahu. Wa ma yasturun, apa yang ditulis. Apa yang ditulis. Maknanya semua yang kita-kita ni pun tidak terkecuali, termasuk dalam catatan yang Tuhan nak kalam catat dan disimpan dengan baik. Kita tak tahu lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Rasanya kuliah kita hari ini kita tangguhkan dulu. Mudah-mudahan ada kelapangan lain, kita sambung lagi. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.